السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا عمر ابن أيوب السقطي أيضا قال محمد ابن صباح الجرجرائي قال حدثنا كثير ابن مروان الفلسطيني عن عبد الله ابن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو درداء وأبو أمامة وواثلة ابن الأسقى wa Anas ibnu Malik. Nah, di sini barakallahu fikum Abdullah bin Yazid Ad-Dimashqi ya mengumpulkan riwayat yang dia ambil dari beberapa orang sahabat. Nah, dikumpulkan jadi satu dari riwayat-riwayat barakallahu fikum mereka dilengkapi antara satu dan lainnya barakallahu fikum. Nah, baik. Untuk melakukan tindakan seperti ini barakallahu fikum mereka para ulama mempersyaratkan rawi yang bisa diterima periwayatan model seperti ini adalah rawi yang sangat kuat dan kokoh. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau yang hafalannya nanggung atau barakallahu fikum tidak begitu kuat atau padanya ya ada beberapa waham, nah artinya tidak begitu kokoh, itu bisa dilemahkan semata-mata dia membawa periwayatan seperti ini. Nah, barakallahu karena mengumpulkan ya riwayat barakallahu fikum dalam satu sanad dengan matan, nah dari beragam ya redaksi, dari beragam barakallahu fikum tayyib guru, itu tidak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita akan lihat komentar beberapa ahli ilmu dalam hadis ini, barakallahu fikum. Tayyib, sehingga di sini Abdullah bin Yazid mengumpulkan ya periwayatan dari Abu Darda, Abu Umamah, Wasilah Ibnul Asqa dan Anas bin Malik. Qalu, mereka bercerita, menunjukkan peristiwa ini ma'ruf ya, terjadi barakallahu fikum di hadapan banyak orang. Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu numari atau natamara fi syai'in minad din. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dan mendapati kami dalam keadaan kami sedang berdebat terkait dengan sesuatu dari permasalahan agama. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam masalah takdir barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ketika sedang barakallahu fikum tayyib seru ya perdebatannya tadi barakallahu fikum. Naam. Apalagi gayanya barakallahu fikum Arab, ya. Nah, kalau sudah yang namanya barakallahu fikum debat, wah, itu mengerikan. Naam. Yang ini kencang urat lehernya, yang ini juga kencang barakallahu fikum. Nah. Seperti orang marah-marahan. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika hal itu terjadi dan ditemukan di barakallahu fikum temui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sedang barakallahu fikum ya ribut debat dalam masalah tadi, fa ghadiba ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu, maka Rasul pun langsung marah besar dan belum pernah marah seperti itu sebelumnya. Nah, ketika melihat mendapati para sahabat sedang ribut berdebat dalam masalah agama barakallahu fikum, maka beliau sangat marah, marah besar, yang para sahabat belum pernah melihat Rasul marahnya barakallahu fikum ya sebesar itu. Thumma intaharana. Nah, kemudian beliau pun ya menghardik kami. Nah, jadi barakallahu fikum intahara ya, ditegur dengan tegas dan ucapannya yang barakallahu fikum tayyib keras. Nah, semuanya barakallahu fikum. Rasul tidak membela salah satu dari kedua belah pihak. Semuanya dimarahi dan ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, ya ummata Muhammad, la tuhayyiju ala anfusikum wah jannah. Wahai umat Muhammad, jangan kalian menyalakan ya kobaran api neraka pada jiwa-jiwa kalian. Nah, jangan kalian menyalakan kobaran api neraka pada diri-diri kalian. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, abihadza umirtum, apakah dengan yang seperti ini kalian diperintahkan? Apakah ada anjuran untuk memperdebatkan masalah ini? Hah? Nah, barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan dengan nada barakallahu fikum mengingkari dan marah. Ya. Apa seperti ini kalian diperintahkan? Nah. Awalaisa an hadza nuhitum? Awalaisa innama halaka man kana qablakum bihadza? Bukankah kalian sudah dilarang dari yang seperti ini? Bukankah tayyib binasanya umat-umat sebelum kalian gara-gara yang seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasul itu kalau marah ilmiah. Ya. Jadi enggak ngamuk-ngamuk itu barakallahu fikum dikatakan sapi-sapi. Ya, nah, tapi beliau marahnya itu menyebutkan alasan. Marahnya itu barakallahu fikum membuka pikiran kita tentang perbuatan yang dilakukan itu buruk. Ya kan? Antum biasa dari riwayat-riwayat yang ada, Rasul itu kalau marah ilmiah. Nah, beliau menyebutkan alasan kenapa marah. Nah, dan apa dampak negatif dari perbuatan yang menyebabkan beliau marah. Nah, jadi orang yang dimarah itu dapat ilmu barakallahu fikum, ya. Nah, bukan dapat semprotannya saja, bukan dapat barakallahu fikum tayyib ya, ucapan-ucapan barakallahu fikum tayyib ya, marah enggak, dapat ilmu. Nah, jadi Rasul di sini dalam riwayat ini akan menyebutkan ya sekian dampak negatif dari yang namanya debat. Nah, barakallahu fiik. Baik. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan lagi ucapannya, dharul mira'a liqillati khairihi, tinggalkan perdebatan karena sedikit kebaikan darinya. Nah, tambah lagi ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi, debat itu menyebabkan binasanya umat sebelum kita. Yang kedua, debat itu sedikit kebaikannya. Dharul mira'a fa inna naf'ahu qalilun, tinggalkan perdebatan karena manfaatnya sedikit. Wa yuhayyijul adawata bainal ikhwan, perdebatan itu akan mengobarkan api permusuhan sesama saudara-saudara kalian. Nah, ya, debat itu akan memancing keluarnya barakallahu fikum permusuhan. Dharul mira'a fa innal mira'a la tu'manu fitnatuhu, tinggalkan perdebatan karena perdebatan itu tidak dirasa aman dari fitnahnya. Dharul mira'a fa innal mira'a yurithu syakka wa yuhbitul amala, tinggalkan perdebatan, perdebatan itu akan mewariskan, akan menyisakan keraguan dan membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, ya, orang yang berdebat tadinya dia yakin dengan apa yang dia barakallahu fikum pegangi selama ini, gara-gara berdebat jadi ragu. Nah, barakallahu fikum. Dharul mira'a fa innal mu'mina la yumari, tinggalkan perdebatan karena orang yang beriman itu tidak akan berdebat. Ya, beliau menjadikan alamatul iman adamul mira'. Di antara tanda-tanda keimanan seseorang, dia tidak mau berdebat. Nah, dharul mira'a fa innal mumari qad tammat hasaratuhu, tinggalkan perdebatan itu karena orang yang berdebat sungguh telah sempurna kerugian, kesengsaraan yang akan dia rasakan. Barakallahu fikum. Dharul mira'a fakafa bika ithman la tazalu mumarian, tinggalkan perdebatan itu, cukuplah bagimu dosa yang akan engkau pikul kalau engkau selalu berdebat dan berdebat dengan orang. Nah, barakallahu fikum. Ya, rajin berdebat itu menambah barakallahu fikum pikulan dosa. Nah, dharul mira'a fa innal mumari la asfa'u lahu yawmal qiyamah, tinggalkan perdebatan itu karena sesungguhnya orang yang berdebat tidak akan aku kasih syafaat pada hari kiamat nanti. Dharul mira'a fa ana za'imun bi thalathati abiyatin fil jannah fi wasatiha wa ribadiha wa a'laha liman tarakal mira'a wa huwa sadiqun, tinggalkan oleh kalian perdebatan karena saya akan menjamin dia akan mendapatkan 3 unit rumah di dalam surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Rasul jamin akan barakallahu fikum tayyib mendapatkan 3 unit rumah di dalam surga. Nah, bukan KPR barakallahu fikum ya. Nah, kontak tayyib. ya akan didapatkan barakallahu fikum. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, dijamin. Nah, dan rumah, tiga unit rumah tadi bukan di satu lokasi, tapi di tiga lokasi. Fi wasatiha, rumah itu ada satu unitnya di tengah-tengah surga. Waribadiha ay adnaha, ada juga rumah yang di tayyib, derajat yang paling bawah, tingkat yang paling bawah. Wa a'laha, dan satu unit rumah di surga yang paling tinggi. Nikmat kan? Jadi dia bisa mondar-mandir itu. Nah, jadi tahu semua bagaimana rasanya yang di atas, yang di tengah dan di bawah. Nikmat, ya, barakallahu fiik. Nah, tiga unit rumah di tiga lokasi. Di jannah yang paling bawah, pertengahan dan yang paling atas. Apa ketentuannya? Liman tarakal miraa wa huwa shadiqun. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia adalah pihak yang jujur, pihak yang benar. Nah, barakallahu fikum, panjang-panjang ya masalahnya. Dia benar, dia tahu lawannya ini batil, salah, barakallahu fikum. Nah, tapi dia tidak mau meladeni, barakallahu fikum. Baik. Maka dia akan mendapatkan tiga unit rumah di dalam surga di tiga lokasi, barakallahu fikum. Dzarul miraa fa innahu awwala ma nahani rabbi ta'ala anhu ba'da ibadatil awthan. Tinggalkan oleh kalian perdebatan, karena sesungguhnya perdebatan itu adalah larangan yang pertama kali dilarang oleh Rabbku ta'ala setelah larangan beribadah kepada berhala, wasyurbil khamar, dan setelah larangan dari meminum khamar. Ya, setelah ibadatul awsan, syurbul khamar, kemudian larangan dari berdebat. Nah, dzarul miraa fa inna syaitana qad aisa ayya'budahu ayya'budu walakinnahu qad radiya minka bitahrish. Tinggalkan oleh kalian perdebatan itu, karena sungguh setan telah putus asa untuk disembah oleh manusia, tetapi setan akan ridha dari dirimu dengan barakallahu fikum tayyib, ya, mengadu domba antara kalian. Nah, membuat kalian ribut, membuat kalian berselisih, membuat kalian saling bermusuh-musuhan. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Walaupun setan menganggap barakallahu fikum saya tidak lagi akan disembah manusia, nam, paling tidak saya akan membuat manusia itu ribut. Nam, akan diadu barakallahu fikum antara sesama mereka, barakallahu fikum. Wa huwal mira'u fid din, yang dimaksud adalah debat dalam urusan agama. Dzarul mira'a, tinggalkan perdebatan. Fa inna bani israila iftaraku ala ihda wa sab'ina firqatan wan nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan wa inna ummati sataftariqu ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha ala dalalatin illa as-sawadal a'zam. Rasul mengatakan tinggalkan perdebatan, karena sesungguhnya Bani Israel mereka terpecah-pecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasara berpecah menjadi 72 golongan, dan umatku ini umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam kesesatan kecuali Sawadul A'zam. Nah, artinya barakallahu fikum, ya, yang menyebabkan terpecah-pecahnya umat adalah al-mira. Ya, di antara sebab terpecahnya orang-orang Bani Israel, sebab terpecahnya barakallahu fikum Nasrani, sebab terpecahnya umat Islam, di antara penyebabnya adalah debat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kecuali kata Rasul satu kelompok, yaitu As-Sawadul A'zam. Nah, ya. Qalu ya Rasulullah, Mas-Sawadul A'zam. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan Sawadul A'zam? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, man lam yumari fi dinillahi ta'ala wa lam yukaffir ahadan min ahli tauhid bi dhanbin, wa dzakara al hadis. Nah, para sahabat bertanya, siapa yang Anda maksud dengan Sawadul A'zam? Rasul menyebutkan kriteria dan sifat Sawadul A'zam. Mereka adalah siapa-siapa yang ada di atas apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Artinya Sawadul A'zam adalah orang-orang yang ittiba kepada Rasul dan para sahabat. Yang kedua, kriteria Sawadul A'zam adalah orang yang tidak berdebat dalam masalah agama Allah. Yang ketiga, kriterianya adalah dia tidak mengkafirkan seseorang pun dari kalangan ahli tauhid hanya gara-gara sebuah dosa yang tidak sampai pada tingkatan kufur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi keterangan yang sangat barakallahu fikum, ya, panjang, ya, lugas. Nah, dari situ seorang yang beriman dia akan mendapatkan barakallahu fikum, ya, penjelasan yang luar biasa. Nah, sehingga tahu kenapa kok Rasul sampai marahnya sebesar itu. Ya. Gara-gara debat saja sampai sebesar itu marahnya. Ternyata disebutkan alasannya, memang mengerikan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani nomor 7609. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ibnu Adi fil Kamil jilid 6 halaman 2089. Ibnu Hibban fil Majruhin, Ibnu Hibban dalam kitab Al Majruhin, barakallahu fikum, terjumatu Katsir Ibnu Marwan, tepatnya pada biografinya Katsir Ibnu Marwan dengan nomor 899. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra Nomor 511. Barakallahu. Nah. Qala anhu Ibnu Hibban fil Majruhin, berkata Ibnu Hibban tentang hadis ini dalam kitab Al-Majruhin, mungkar. Ya, hadisnya mungkar. Qala Al-Iraqi fil Mughni, berkata Al-Iraqi fil Mughni, jilid 2 halaman 224, isnaduhu dhaifun, sanadnya lemah. Qala Al-Haythami, qala Al-Haythami, jilid 7 halaman 259, fihi Kathir ibnu Marwan, fihi Kathir ibnu Marwan, wa huwa dha'ifun jiddan. Nah, wa huwa dha'ifun jiddan. Barakallahu fiik. Tayyib. Wa ba'ath al-hadith aydan, wa ba'ath al-hadith aydan al-Haythami, al-Haythami fi az-zawajir. Naam. Barakallahu fiik. Jilid 1 halaman 122. Wa qala Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani, fi dha'ifi at-targhib, fi dha'ifi at-targhib. Naam. 114, nomor 114, maudhu, naam, maudhu, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, itu terkait dengan barakallahu fikum, ya, sanadnya. Tanbih, ba'dul faqaratil waridati, ba'dul faqarati al-waridati fi hadzal hadis shahhat fi ahadits ukhra. Nah, tetapi sebagian barakallahu fikum faqrah, paragraf pada hadis-hadis yang datang tadi itu sahih dengan riwayat yang lain, iya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dengan redaksi susunan selengkap ini lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Muhammad bin Husain, yaitu Imam Al-Ajuri sendiri, lamma sami'a hadza ahlul ilmi min at-tabi'ina wa man ba'dahum min a'immatil muslimina lam yumaru fi fid din wa lam yujadilu wa hadzaru al muslimina al miraa wal jidala wa amaruhum bil akhdi bis sunan. Kata beliau, tatkala orang-orang berilmu hadis ini dari kalangan para tabi'in dan generasi setelah mereka, dari kalangan imam-imam kaum muslimin, mereka tidak pernah lagi berdebat dalam urusan agama. Nah, mereka memperingatkan kaum muslimin dari perdebatan. Dan mereka kaum muslimin untuk mengambil sunnah. Nah. Wa bima kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga mengambil apa yang ada di atasnya para para sahabah, semoga Allah meridai mereka semua. Nah, wa hadza tariqu ahli al-haqqi mimman waffaqallahu ta'ala wa sanadhkuru anhum ma dalla ala ma qulna insyaallah ta'ala. Dan ini kata beliau adalah jalan hidupnya barakallahu ahlul haq dari kalangan orang-orang yang Allah berikan taufik kepada dia. Dan insyaallah kata beliau, kami akan menyebutkan dari kalangan salaf pernyataan mereka yang menguatkan, yang menunjukkan apa yang telah kami sampaikan dan apa yang terkandung di dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum yang telah disebutkan tadi. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya beliau akan menyebutkan atar-atar dari salaf terkait dengan barakallahu fikum larangan ya, dan peringatan dari barakallahu fikum yang namanya perdebatan. Naqtahi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.